wahyu al-hubbu fillah, yang sangat penting. Kita cinta pada seorang bukan dikarenakan hartanya, bukan dikarenakan keturunannya. Yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an yakraha an yuqdha fil nar. Yang ketiga, baik kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana kalau antara tetap dan keimannya sekalipun harus dilemparkan ke dalam dalam, dengannya seorang bisa merasakan nikmatul Allah. Mungkin ini dua perkara, dan kedua perkara tersebut bukan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan sekarang kesini dalam rangka talabul ilm sebagai suatu amal saleh di sisi Allah. Mudah-mudahan kami bisa meraih apa yang di salam Allah berfirman dalam hadis kudsinya, ya, wal mutajalisina fiyya, dalam hadis kudsinya, wajabat mahabbatil mutahabina fiyya, telah tetap kecintaanku bagi orang yang berkasih sayang karenaku. Itu karena Allah jalisina fiyya, dan orang yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutazawir itu dan yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutabadilina fiyya, dan saling membantu yang wa ta'ala memberikan kepada kita karunia manafi wal amal salih, dan semoga semua menjadi hamba-hamba Allah subhanahu. Nabi SAW perintahkan wa kunu ilya subhanahu wa ta'ala, dan dengan hari kiamat sebagaimana Allah katakan, al-akhillau yawma idin ba'duhu lal-taqin. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta.